Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Di belakang ada anak-anak MTQS sama MTD enggak nih? Maju semua kalau ada. Anak MTQS, MTD maju ke depan. Mulai sekarang dan berikutnya anak-anak MTQS dan MTD ketika ta'lim duduk di depan. Apakah ta'lim asar ataukah ta'lim maghrib atau juga yang subuh. Qala al-muallif rahimahullahu taala qauluhu sallallahu alaihi wasallam ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiyaihim masajid ala fala tattakhidul qubur masajid fa inni anhaakum an dhalik. Dalam hadisnya Jundub bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan ini adalah yang menjadi syahid dalam bab ini, yakni bab maja'a min at-taghlid fi man 'abada Allah inda qabri rajulin salih. Fakaifa idza abada. Bab tentang sikap yang tegas yang disebutkan dalam dalil-dalil terhadap mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang yang saleh. Maka bagaimana apabila dia mengibadahinya? Yang mana di sini dalam lafaz tersebut An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ala wa inna man kana qablakum Kalimat ini dimulai dengan kalimat ala yang ini menunjukkan at-tanbih peringatan agar orang yang diajak bicara itu perhatian, agar orang yang diajak bicara itu tidak ghaflah, lalai. Memikirkan yang lainnya atau melamunkan yang lainnya. Sehingga terkadang di sana dalam lughatul arabiyah didatangkan harfu tanbih. Huruf yang di situ didatangkan untuk mentanbih, memperingatkan, menyadarkan. Sehingga yang tadinya lalai dia bisa menjadi perhatian. yang tadinya ghaflah, yang tadinya melamunkan yang lainnya atau memikirkan yang lainnya, maka dia akan mendengarkan apa yang ingin disampaikan. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai kalimatnya ini dengan kalimat tanbih ala wa inna man kana qablakum, sesungguhnya orang-orang yang datang sebelum kalian, yakni dari kalangan mereka orang-orang Yahud dan Nasara, orang-orang yang datang sebelum kalian, kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim masajid, dahulu mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Dahulu mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka itu sebagai tempat ibadah. Dan sudah kita jelaskan berkali-kali dalam beberapa pertemuan apa maksudnya menjadikan kuburan para nabi itu sebagai masjid. Ada dua makna yang dipahami dari kalimat tersebut, menjadikan kuburan para nabi itu sebagai masjid. Makna yang pertama adalah menjadikan kuburan para nabi itu sebagai tempat ibadah. Apakah itu tempat sholat, tempat tawaf, tempat itikaf, ataupun tempat ibadah yang lainnya. Ini makna yang pertama. Menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Yakni menjadikannya sebagai tempat ibadah. Makna yang kedua dari kalimat tersebut, menjadikan kuburan para nabi itu sebagai masjid, adalah membangunnya. Membangun di atasnya kanisah, gereja, membangun di atasnya masjid, bangunan, benar-benar bangunan, dibangun di atasnya. Kalau yang pertama tadi, tidak mesti di sana ada bangunannya. Sebuah kuburan yang kemudian diagungkan, yang kemudian mereka melakukan berbagai macam ibadah di sisinya. Karena memiliki keyakinan bahwasanya ibadah di tempat tersebut itu memiliki keutamaan-keutamaan. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, menjadikannya, membangun di atasnya bangunan, apakah masjid ataupun yang lainnya. Dalam istilah lughatul arabiyah, masyhad. Nah, bukan masjid, akan tetapi seperti bangunan. Di atasnya kubah, di atasnya. Nah, maka ini sama, masuk. Dalam lafaz tersebut, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian menjadikan kuburan para nabi itu sebagai masjid. Ala fala tattakhidul qubur masajid. Kembali Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangkan dengan kalimat tanbih, supaya yang diajak bicara itu perhatian kembali, mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, ala ketahuilah, fala tattakhidul qubur masajid, maka jangan jadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwasanya orang-orang yang menjadikan kuburan itu sebagai masjid itulah mereka orang-orang Yahud dan Nasara. Kemudian kalimat yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung memberikan larangan. Fala tattakhidul qubur masajid, janganlah kalian. Langsung ditujukan mukhatabnya kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak bisa ditakwil kembali kemudian dipahami bahwasanya larangan tersebut itu adalah khusus mereka orang Yahud dan Nasara. Bahkan umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diajak bicara dalam masalah larangan ini. Fala tattakhidul qubur masajid, jangan kalian jadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid, sebagai tempat ibadah, atau membangun di atasnya bangunan, membangun di atasnya masjid. Fa inni anhaakum an dzalik, kalimat yang ketiga, kembali Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, fa inni anhaakum an dzalik, sesungguhnya aku melarang kalian dari demikian. Nah, sehingga kalimat ini yang kemudian dipahami oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab, sikap tegas yang ditunjukkan dalam dalil-dalil, sikap tegas yang ditunjukkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama menyebutkan bahwasanya perbuatan ini menjadikan kuburan itu sebagai masjid, itu adalah sunnahnya orang-orang Yahud dan Nasara. Kemudian yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung melarangnya dengan kalimat larangan, fala tattakhidul quburo masajid, jangan kalian jadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid, tempat ibadah atau membangun di atasnya. Ditegaskan kembali pada kalimat yang ketiga, fa inni anhaakum an dzalik, sesungguhnya aku melarang kalian yang demikian itu. Ketegasan demi ketegasan, sikap tegas demi sikap tegas yang datang dari hadis atau sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diterapkan dan dipraktekkan oleh mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Nah, sehingga tidak pernah dikenal, tidak pernah diketahui bahwasanya mereka salah seorang sahabat kemudian melakukan yang demikian, membangun bangunan di atas kuburan. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukannya di masa hidupnya. Nabi SAW ketika bangun masjid bukan di atas kuburan. Nah, bahkan ketika meninggal mereka, sebagian sahabat meninggal pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abbas, Hamzah. Tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian membangun di atas kuburan mereka bangunan-bangunan, kubah-kubah. Tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun di masa hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Atau bahkan ketika meninggal Ahlul Bait, salah satu keluarga beliau, tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian juga mengagungkan, membangun di atas kuburannya itu bangunan ataupun masjid ataupun yang sejenisnya. Enggak pernah satu riwayat pun menyebutkan. Begitu pula ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, mereka para sahabat tidak ada satu pun yang kemudian menjadikan kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam di atasnya bangunan. Padahal kita paham, kita mengetahui sekali bahwasanya mereka para sahabat ketika itu orang yang paling mereka muliakan, orang yang paling benar-benar mereka hormati dan mereka mulia-muliakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, akan tapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, tidak ada satupun di antara mereka yang kemudian membangun di atasnya bangunan, membangun di atasnya masjid, atau menjadikan kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sebagai tempat ibadah. Satupun tidak ada riwayat dari seorang sahabat yang melakukan hal demikian. Bahkan riwayat-riwayat sebelumnya, jadi bawakan oleh Syekh Muhammad bin Wahab menjelaskan di sana bagaimana mereka para sahabat khawatirnya, takutnya kalau seandainya Rasul dikuburkan di tempat yang terbuka, kemudian akan dimuliakan, kemudian akan diagungkan, kuburan Rasulullah SAW. Nah, khawatir sehingga Rasulullah SAW kemudian dikuburkan di kamarnya Aisyah, disembunyikan. Nah, tidak dikubur di pemakamannya mereka yang lainnya, di mana para sahabat dikuburkan. Enggak. Nah, kenapa? Karena khawatir. Kalau seandainya kuburan Rasulullah SAW kemudian dimuliakan, kemudian diagungkan, atau kemudian dijadikan sebagai tempat ibadah, atau dibangun di atasnya bangunan-bangunan, nah, disembunyikan, dikuburkan di kamarnya Aisyah. Nah, tidak ada satupun dari mereka para sahabat melakukannya. Tidak ada satupun dari mereka para sahabat yang kemudian mengagung-agungkan kuburan Rasulullah SAW, membangun di atasnya bangunan. Tidak ada satu sahabat pun. Nah, ataupun ketika datang masa yang berikutnya, Khulafaur Rasyidin, di masanya mereka para Khulafaur Rasyidin, masanya Abu Bakar As-Siddiq, masa kekhilafahannya Umar bin Khattab, masa kekhilafahannya Utsman bin Affan, masa kekhilafahannya Ali bin Abi Thalib, dan juga Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, tidak pernah di antara mereka juga diriwayatkan kemudian mereka membangun di atas kuburan para sahabat yang lainnya, orang-orang yang soleh sebelumnya, dibangun di atasnya kuburan ataupun dijadikan sebagai tempat ibadah. Enggak pernah. Bahkan mereka masih khawatir, khawatir, khawatir. Nah, bahkan ketika mau meluaskan masjid Nabi, ketika mau diperluas, mereka pun khawatir kalau seandainya masjid Nabi ini masuk ke dalam lingkungan masjid, sehingga dihindari oleh mereka. Nah, perluasannya tidak mengarah ke kamar Aisyah radhiyallahu taala anha. Khawatir terus, nah, kekhawatiran. Nah, rasa takut, rasa khawatir yang ada pada mereka para sahabat. Nah, di masa Abu Bakar As-Siddiq, di masa Umar bin Khattab, di masa Utsman bin Affan, di masa Ali bin Abi Thalib. Nah, atau pemimpin yang berikutnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, 20 tahun. Nah, pemimpin. Nah, kaum muslimin juga tidak pernah melakukannya, bahkan khawatir. Nah, ataupun pemerintahan yang berikutnya, generasi terbaik. Nah, yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW, khairul qarni, khairul quruni, qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku, yakni generasi mereka para sahabah, tsummalladzina yalunahum, tsummalladzina yalunahum, kemudian generasi yang berikutnya tabi'in, kemudian generasi yang berikutnya tabi'ut tabi'in. Enggak pernah dikenal di zaman mereka kuburan itu kemudian diagung-agungkan, kuburan itu kemudian dijadikan sebagai tempat ibadah, kuburan itu kemudian dilakukan rehlah perjalanan. Nah, ataupun kemudian dibangun di atasnya bangunan-bangunan. Nah, padahal ada di masa mereka itu kuburan-kuburan orang soleh. Bahkan ada kuburan Nabi mereka. Tapi mereka tidak pernah melakukan generasi terbaik yang mendapatkan keutamaan. Generasi yang utama, tiga generasi yang utama. Generasi sahabah, generasi tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in, tidak pernah melakukannya. Disebutkan oleh mereka para ulama bahwasanya yang pertama kali menjadikan kuburan itu sebagai masjid, kuburan itu sebagai tempat ibadah, adalah mereka orang-orang Rafidah, Al-Fatimiyah, Al-Ismailiyah, orang-orang yang zahirnya adalah Rafidah akan tapi batinuhu kufrun, dalamnya adalah kekufuran, memusuhi Islam. Nah, di abad yang kelima. Nah, Al-Mi'ah Al-Khomisah. Di abad yang kelima dan yang setelahnya. Ya, Syiah Rafidah baru. Nah, mereka membangun kuburan. Nah, di atasnya masjid. Di atasnya masyhad. Sebuah bangunan kubah dan yang sejenisnya sebagai tempat ibadah. Nah, sampai di zaman kita ini terkenal kalau orang Syiah Rafidah. Nah, malah kuburan-kuburan imam mereka megah-megah. Nah, dijadikan sebagai tempat ibadah, tempat sholat, tempat ibadah-ibadah dilakukan di situ, di kuburannya imam-imam mereka, ulama-ulama mereka. Nah, Syiah Rafidhah yang pertama kali memasukkan, yang kemudian waliyadubillah diikuti oleh sebagian kaum muslimin yang menisbahkan dirinya kepada Islam, menisbahkan dirinya kepada agama Islam, diikuti dari kalangan orang-orang sufi. Nah, diikuti oleh mereka sampai di zaman kita ini tersebar di beberapa daerah. Nah, kuburan diagungkan, kuburan dibangun, di atasnya bangunan-bangunan, kuburan di atasnya dibangun masjid. Nah, wal iyadu billah. Nah, larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ketegasan atau penegasan dalam kalimatnya, taukid ba'da taukid, penekanan demi penekanan. Kalimat yang intonasinya di situ diberikan penekanan demi penekanan, menunjukkan pentingnya. Nah, kalimat tersebut. Nah, yang pertama, nah, bahwasanya perbuatan tersebut adalah perbuatannya mereka orang Yahudi dan Nasara. Yang kedua, langsung Nabi SAW melarangnya. Itu pun dimulai lagi dengan harfu tanbih supaya perhatian. Nah, kemudian yang setelahnya Nabi SAW mendatangkan kalimat, fa inni anhakum an dzalik, sungguhnya aku melarang kalian dari yang demikian itu. Nah, lebih-lebih lagi kalimat ini diucapkan 5 hari sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan pentingnya dan menunjukkan bahwasanya ini wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai kemudian kita semuanya melanggarnya. Jika seseorang melihat jin, lalu dia meminta ampun kepada jin tersebut supaya jinnya menjauh. Loh, lah ngopo kok minta ampun ya? Hah? Lah apa kowe salah? Hah? Lalu dia meminta ampun kepada jin tersebut supaya jinnya menjauh. Hah. Supaya jinnya menjauh, dia minta ampun. Nah. Istighfar juga termasuk ibadah. Minta ampun ini ya. Istighfar termasuk ibadah, enggak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau melihat jin supaya jin tersebut menjauh, ya dilawan dengan al-iman. Dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada nasihat Abdullah bin Abbas kepada Mujahid, salah satu muridnya, ketika Abdullah bin Abbas mengatakan, kalau seandainya engkau melihat syaitan, maka jangan kemudian kau berpaling, tapi teruslah maju, maka dia akan hilang darimu. Nah, Mujahid sebagai muridnya mendapatkan nasihat dari gurunya. Nah, suatu ketika benar Mujahid ini melihat di hadapannya setan. Nah, baru jalan di depannya ada setan, teringat dengan nasihat gurunya. Nah, maka langsung maju terus Mujahid ke depan. Akhirnya setan tersebut pun pergi menjauh darinya. Jadi enggak perlu minta ampun. Nah, tabsallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, tafaddalu.